أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. يا الله مليكم دنيا والآخرة. InsyaAllah Ta'ala Allah jadikan ilmu yang kita tuntut ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya menuju husnul khatimah ikhwan fillah. Di pembahasan yang lampau kita sudah masuk kepada pembahasan tentang ketiga tauhid yang ditutup dengan tauhid asma, asma wa sifat atau tauhid al-isbat. Ya, kalau Ibn Qayyim al-Jauziyah menjadikan tauhid itu dua, tauhid talaqqala qasad dengan tauhid tauhid ma'rifah wal isbat dengan tauhid talab wal qasad. Ma'rifah wal isbat mengetahui Allah dari rububiyahnya dan menetapkan namanya baru kemudian mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena antum perhatikan ayat yang sering kita baca dan ulang-ulang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ka adalah domir kata ganti orang kedua tunggal. Nggak mungkin kalau lebih dari satu dibilang ka, laka atau kita buka lah nanti kita hukum. Maka mutlak sekali kalau Allah jelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau sajalah ya Allah na'budu, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta, mengedepankan ibadah untuk meminta. Ini dikatakan talabul ma'unah, bahwa semua ibadah yang dilakukan anak Adam ini sifatnya wasilah. Wasilah yakni menyambung apa yang diinginkan dari Allah. Kita menginginkan kemuliaan, maka Allah perintahkan kita untuk adakan ibadah kepada Allah. Maka ibadah ini subhanallah sama seperti perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih, bertasbih, tasbih ibadah. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah atas nama kemuliaan Tuhanmu. Wastaghfirhu, baru minta ampun. Jadi orang yang mau meminta ampun kepada Allah enggak semerta-merta main astaghfirullah aja. Atau dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana, tidak ada mukaddimah. Sementara Allah perintahkan fasabbih, bertasbihlah, katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, tasbih, puji Allah, maha suci engkau ya Allah, yang maha agung ya Allah, terpujilah engkau ya Allah, baru wastaghfirhu, minta ampun, talabul maghfirah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin wa huwa tawwabur rahim. Dan Allah maha penerima taubat, asal ada syaratnya tadi. Coba kau tasbih dulu, kemudian kau pinta, Allah beri. Karena ini hakikat ibadah, maka tauhid yang sering dibahas ini antum merenungkan. Karena sekian banyak orang yang sudah mentauhidkan Allah tapi tidak memiliki kenikmatan dalam ibadah. Lisan mengatakan Allah Tuhanku, aku hafal nama Allah Ustaz, bahkan anak ibadah cuma buat Allah, tapi enggak bisa tumaknina, bahkan tidak ada beda sebelum dan sesudah ibadah tersebut. Wah, ini kalau enggak dikritisi bahaya sekali ya. Subhanallah, itu sudah kita selesai membahas. Kemudian di pembahasan yang ketujuh, yakni kalau yang punya buku halaman 167, ini kaidah tentang sifat-sifat Allah menurut Ahlus Sunnah. Jadi sudah dijelaskan tentang tauhid, rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah. Sekarang Ahlus Sunnah ini memiliki kaidah tentang sifat-sifat Allah tersebut. Yang dikatakan bahwa sifat yang disebutkan Allah tentang dirinya ada dua macam. Jadi Allah punya sifat itu dua macam. Yang pertama sifat itu dikatakan sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Subutiyah ini sifatnya tasbih, yakni yang telah ditetapkan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan tauhid ma'rifah wal isbat, gitu loh. Subut isbat sama, artinya penetapan. Orang bagaimana mau menetapkan Allah kalau dia enggak kenal Allah? Dia mau mengatakan Allah Ar-Razak, tapi dia enggak pernah tahu amaliyah Allah memberikan rezeki. Dia mau mengatakan Allah Al-Muhit yang menjaga, bagaimana dia merasa terjaga dari Allah? Sementara dia tahu hidup ini menurut saya bukan menurut Allah. Oh, enggak bisa. Maka adanya sifat subutiyah, yakni tiap sifat yang ditetapkan Allah bagi dirinya di dalam Al-Qur'an atau melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contohnya apa? Subutiyah yang sudah pasti, Allah itu hayya, Allah yang maha hidup, Allah itu ilmu, ilmu ini sifat Allah al-alim, Allah yang maha mengetahui, qudrah berkuasa, istiwa bersemayam, kemudian nuzul turun, wajah, yad dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat Allah yang manusia tidak boleh bertanya bagaimana. Allah hidup, kita enggak bisa prediksi Allah hidup seperti kita. Bernapas dengan dua lubang hidung, berjalan dengan dua kaki, oh tunggu dulu. Lawang makhluk dengan makhluk saja bisa berbeda cara hidupnya, kan? Bagaimana kita mau ukur cara hidup Allah? Kita tahu bahwa Allah ini berilmu, Allah mengetahui. Oh, jangan-jangan Allah sekolah. Oh, enggak boleh. Sudah, Allah al-alim, lahul ilm, Allah berilmu. Maka kita enggak boleh bayangkan bagaimana cara berpikir Allah. Atau kita berbicara tentang pola pikir Allah. Sehingga kita kadang-kadang berpolitik dengan Allah. Pasti kalau saya begini, entah Allah begini. Masya Allah, entah. Oh, tidak bisa. Kita enggak bisa bertanya tentang kaifiat. Bila kaifiat, tidak boleh kita bertanya tentang caranya. Kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa kudrah, Allah berkuasa. Hak kita yakin bahwa Allah memiliki kudrah, tapi tidak pernah kita memahami bagaimana cara Allah berkuasa. Apakah sistem demokrasi atau sistem kerajaan atau sistem yang lain-lain? Tidak, kita enggak bisa berpikir seperti itu. Kita serahkan kudrah ini Masya Allah, sekehendak Allah. Kemudian kalimat istiwa, al-istiwa ma'lum au ghairu majhul wasu'al anhu bid'ah. Kata Imam Malik, istiwa itu sudah jelas. Kalau kembali ke lisan Arab, yang namanya istiwa ini kita duduk di bangku dalam keadaan santai, istiwa. Tapi kita enggak boleh bayangkan Allah duduk santai beristiwa. Tidak. Contoh, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 hari kemudian beristiwa di atas 'arsy. Kita bayangin, oh berarti bukan kita aja yang 6 hari kerja, Ustaz, ya. Ternyata Allah juga 6 hari kerja, ya. 1 hari istirahat. Masyaallah. Oh, enggak bisa begitu. Karena apa? Karena ini masihnya Allah. Jangan diserupa-serupakan. Dikatakan pula Allah memiliki wajah. Kita bentuk wajah Allah seperti wajah manusia. Ya jangan. Yadullah fauqa aydihim. Allah memiliki tangan, tangan Allah di atas tangan mereka. Sudah, kita enggak bisa bayangkan tangan Allah seperti jari manusia. Tidak. Enggak bisa, enggak seperti itu. Cuma kita berkeyakinan adanya sifat subutiyah. Itu hanya milik Allah, ya. Sifat subutiyah ini memiliki dua macam. Yang pertama, sifat subutiyah zatiyah dan fi'liyah. Sifat subutiyah zatiyah adalah sifat yang senantiasa dan selamanya tetap ada pada diri Allah. Zatiyah, jadi mutlak. Seperti hayyah, hidup. Sampai kapanpun Allah hidup, tidak mungkin Allah mati, ya. Kemudian kalam, Allah berbicara. Sampai kapanpun Allah berbicara, walaupun sudah tidak turun ayat Al-Quran, tapi kelak nanti di akhirat Allah akan berbicara. Wainal jabbar, wainal mutakabbir, ana malikul muluk, aku raja di atas raja, kata Allah. Wainal malikul, wainal mulukul ard, Wainal jabbar, wainal mutakabbir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di padang mahsyar itu Allah akan berbicara, berkata Allah saat itu, di mana raja-raja dunia? Ana Malik, aku raja. Wainal mulukud dunia? Mana raja-raja dunia? Wainal jabbar, wainal jabbarun? Mana orang yang merasa perkasa? Wainal mutakabbirun? Mana orang yang merasa sombong? Itu bicaranya Allah. Ya. Jadi bukan berarti kalau sekarang udah enggak turun ayat berarti Allah tidak akan pernah bicara, tidak. Aku bilang, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Atau dikatakan pula, sofan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala surabah. Bahwa nanti yaum yaqumu ruh wal malaikatu sofan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman. Akan datang satu hari di mana ruh-ruh para malaikat ini berbaris. Tidak ada yang mampu berkata-kata illa man adina lahu ar-rahman, kecuali yang diizinkan ar-rahman, Allah. Tentu Allah akan berkata ketika mengizinkan orang untuk berbicara. Dengan Allah. Jadi mutlak Allah berbicara. Sampai kapan? Masih ada Allah, sekehendak Allah. Ya. Tapi enggak boleh kita karang-karang bagaimana kiat bicaranya, bicaranya Allah. Kemudian dikatakan pula bahwa sifat zatiyah yang lain ini yakni adalah izzah atau kemuliaan, keperkasaan dia. Sampai kapanpun Allah mulia. Contohnya, kalau Allah ciptakan manusia ini dengan segala macam model, kemudian Allah uji manusia dengan miskin dan kaya. Demi Allah, kemiskinan maupun kekayaan, ujian Allah ini merupakan kemuliaan Allah. Karena tetap Allah uji orang dengan kemiskinan, Allah uji dengan kekayaan, tetap si miskin pun bisa masuk surga, si kaya pun bisa. Ini bentuk mulianya Allah. Lain sama orang. Orang kalau udah sakit hati sama orang, dia gak senang orang berhasil. Tapi Allah tidak. Kalau Allah balas manusia yang berbuat dosa, al-jaza bi jinsil amal, yakni balasan tergantung amal perbuatannya, demi Allah kemuliaan buat dirinya. Contoh, orang yang sombong dan lain sebagainya, Allah kenakan duri di kakinya. Ini balak buat dia. Tapi balak yang mengenai dirinya, Allah janji, hilangkan satu dosa. Kan mulia. Mulia Allah. Tetap apapun yang Allah berikan terbaik. Allah berikan ujian kekayaan berlimpah ruah. Demi Allah, Allah enggak menyesatkan manusia. Soalnya begini Ustaz, dulu zaman aneh susah, aneh ini enggak begini, enggak jauh dari sholat. Pas udah kaya di jauh dari sholat, padahal aneh enggak pernah mau kaya Ustaz. Ini warisan dan lain sebagainya. Oh salah. Justru Allah berikan kekayaan ini, diberikan kesempatan untuk berjihad. Cuma apa? Cuma terkadang kita ini enggak memposisikan pada posisi yang pas. Yang Allah inginkan, dimanapun kau berada, bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Dilalah nanti Allah uji dengan kemiskinan kau dalam keadaan bertakwa, pasti sabar. Atau sebaliknya, dilalah Allah uji dengan harta berlimpah ruah, kemudian kau dalam keadaan bertakwa, demi Allah, Allah akan muliakan. Yang ada sabar, yang ada kekayaan ini menyebabkan kamu gemar untuk bersedekah. Walhasil, posisikan kita pada tempat yang mulia. Sehingga sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada manusia, yang ada kemuliaan. Akhirnya kemuliaan. Ya. Tapi kalau kita jauh dari yang namanya Allah, sudah. Akhir hidup kita nggak bakal jelas. Mau kemana di dunia nggak bakal tahu kita. Diuji miskin salah, diuji kaya salah. Miskin dia kubur, malah kaya dia sombong. Subhanallah. Dia lupa bahwa hidup ini hanya sesaat, tidak selamanya. Ya. Kemudian dikatakan pula bahwa dalam sifat zatiyah ini ada sifat khobariyah, seperti adanya wajah iadan atau dua tangan atau ainan dua mata. Jadi sifat khobar, yakni kabar tentang keberadaan Allah berbentuk wajahnya Allah, tangannya Allah, matanya Allah. Ini khobariyah, yang manusia tidak bisa menjelaskan detail tentang bentuk tangan, bentuk muka, bentuk mata, tidak. Dikembalikan ke Allah. Ya. Kemudian yang kedua, dalam sifat subutiyah yang kedua ini dikatakan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini adalah sifat yang terikat dengan masyiah atau kehendak amaliyah Allah. Seperti istiwa di atas arasy, nuzul ke langit yang terendah, ataupun datang pada hari kiamat sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris-baris. Jadi salah kalau dibilang ini Islam ini kurang sempurna, enggak menjelaskan detail. Islam menjelaskan adanya masyiahnya Allah, kehendak Allah. Cuma yang Islam tekankan, jangan sampai sebab penjelasan ini kau berbuat syirik. Caranya menyerupakan Allah dengan makhluk. Soffan soffan waja'a rabbuka wal malaku soffan soffan, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Jangan-jangan ini mimpin regu, kita ayarin. Oh enggak, itu enggak boleh ya. Makna baris ini mutlak berbeda-beda. Barisnya ABRI dengan baris orang sholat sama enggak? Tidak. Barisnya orang pramuka dalam keadaan regu ini regu itu sudah berbeda tipikal barisnya. Sehingga apalagi cara barisnya Allah. Enggak ada manusia yang bisa memperkirakan sampai cara Allah seperti nuzulnya Allah ke langit dunia, oh turun Allah seperti tangga, mentang-mentang Nabi Muhammad ini dibentangkan tangga ke langit, jangan-jangan turun dari tangga. Ya hayyu ya qayyum. Ini nih yang rentan sekali, yang harus sering ditekankan karena resikonya manusia entar akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa yadubillah wa na'udzubillah ya. Suatu sifat bisa menjadi sifat zati atau fi'liyah ditinjau dari dua segi. Ya ini pokok perbuatannya seperti sifat kalam. Sifat kalam ini kan sifat zatiyah, fi'liyah atau bisa masuk kategori zatiyah atau fi'liyah. Kenapa? Karena memang kalam ini artinya berbicara. Apabila ditinjau dari segi asal atau pokoknya sifat zatiyah, karena Allah selamanya akan tetap berbicara. Tetapi jika ditinjau dari segi atau persatu terjadinya kalam adalah sifat fi'liyah karena terikat masyiah. Betul. Ya. Dikatakan masyiah ini kan kembali ke kehendak Allah. Tadi yang saya katakan bahwa dulu ketika Nabi Muhammad masih hidup, Allah bicara kalamullah Al-Quranul Karim. Ini mutlak zatiyah. Dan Allah akan terus berbicara. Saat itu mutlak adanya fi'liyah. Fi'liyah itu amal. Ya Allah bicara, turunlah ayat dan lain sebagainya. Atau hadis qudsi, Allah bicara langsung, ya ibadi, kullukum dhalun dan lain sebagainya. Banyak hadis qudsi. Itu sifatnya fi'liyah. Masuk kategori masyiah, kehendak Allah. Pun nanti ada yang sifatnya di sini, yakni yang tertunda tapi tetap masuk kategori zatiyah, yang belum jadi fi'liyahnya, yakni apa? Bicaranya Allah di akhirat nanti. Kalau kalamullah kan sudah Allah bicarakan kan, sampai ke Jibril, kemudian ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hadis qudsi, itu sudah mutlak, itu namanya fi'liyah. Nah, yang di akhirat nanti belum. Maka dikatakan ini kedua-duanya masuknya masyiah. Zatiyah fi'liyah ini maksudnya masyiah Allah, kehendak Allah. Kapanpun Allah mau melakukan masyiah Allah, terserah Allah. Ya. Tidak mungkin manusia ini bisa melarang Allah untuk beramal, tidak. Pasti Allah akan mengamalkan sesuatu. Makanya ada istilah kata kun. Kun, fayakun. Kalau Allah sudah bilang kun, jadi maka jadilah. Ini masyiahnya Allah, dikembalikan kepada masyiahnya Allah. Nah, itulah pemahaman salafus salih atau ahlus sunnah wal jamaah atau salafiyah ini mengatakan kita yakin dengan tauhid rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah. Kita yakin dengan tauhid asma wa sifat. Kita yakini benar-benar adanya zatiyah, adanya fi'liyah. Kita yakini adanya subutiyah dan adanya sifat-sifat salbiyah. Sifat-sifat salbiyah ini sifat yang ditolak. Jadi kebalikan dari subutiyah. Kalau subut itu penetapan, kalau salbiyah ini peniadaan. Contohnya apa? Allah itu tidur. Itu enggak mungkin salbiyah itu. Maka kalau dibilang Allah tidur, sudah dikatakan bahwa Allah tidak tidur dan Allah tidak tidur sama sekali, tidak. Ya. Allah melek selamanya. Ini salbiyah. Atau dikatakan al-jahl. Allah ini bodoh. Oh, subhanallah. Atau az-zalim, az-zulum. Allah zalim. Sementara Allah mengatakan anna inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman atas diriku. Maka kalau Allah katakan aku tidak mungkin berbuat zalim, manusia enggak boleh suuzon sama Allah. Sehingga kalau ada manusia suuzon sama Allah, Allah yang mengatakan anna inda zalmi abdi. Aku ini menurut perasaan ke hambaku. Kalau hambaku pikir aku bakhil, Allah bakhil. Kalau hambaku pikir Allah ini baik, Allah Rahmanur Rahim. Maka dalam doa kita enggak boleh suuzon sama Allah, harus bertawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Rabb-nya bertawakal. Yang penting kita berdoa sudah. Fad'uhu, berdoa kalian kepada Allah, summa tawakkal 'alaihi, kemudian bertawakal kepadanya. Jadi tugas manusia hanya berusaha, sisanya kehendak Allah. Ya, sisanya kehendak Allah. Salah kalau dibilang ini manusia mengamalkan sesuatu menurut keinginan masing-masing. Tidak, adanya kudrah, kekuasaan Allah, masyiahnya, masyiahnya Allah, ya. Itu sifat salbiah. Jadi mutlaklah pembahasan sifat sudah selesai. Nah, ini Syekh mengedepankan bahwa setelah pembahasan ketiga tauhid tersebut, dimasukkanlah bab syirik dan macam-macamnya. Ini mungkin bab antum sering dengar, tetapi inilah cara ini Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini, beliau mengambil dari buku-buku Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Sehingga cara dakwah Ibnu Taimiyah ini sangat indah sekali, sama seperti muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang beliau ini memandang tiga tauhid menjadi dua tauhid tadi. Maka saya mengatakan bahwa setelah orang mengetahui tauhid, maka dia harus mengetahui syirik. Karena tidak mungkin tegak tauhid tanpa menjauhkan kesyirikan. Dan tidak tegak syirik kecuali tidak tegak penjauhan dari syirik atau peniadaan syirik kecuali tiga hal. Ini yang saya sampaikan ini qaulul mufid fi maqasid tauhid, ya. Perkataan dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di dalam bab yang ketiga mengenai kitab tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan bahwa kalau orang berbicara tentang tauhid, tidak ada tauhid tanpa mengenal kesyirikan. Dan tidak mungkin orang bisa menjauhkan kesyirikan tanpa tiga hal, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Yang pertama, tidaklah mungkin orang bisa menegakkan tauhid tanpa mengenal syirik. Maka demi Allah, orang bisa menjauhkan kesyirikan kalau yang pertama dia berilmu. Tanpa ilmu pasti syirik. Allah kok yang bilang fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu akan la ilaha illallah. Kalau tidak kamu berilmu, sudah kita lihat di depan mata ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia percaya dukun. Bahkan orang menerjemahkan la ilaha illallah ini tahlil tiap malam Jumat, wirid 7 hari, 100 ada sudah terusnya. Padahal zaman Nabi sudah ada la ilaha illallah. Maka dikatakan fa'lam, berilmulah kalian akan la ilaha illallah. Tanpa ilmu la ilaha illallah kalian batil. Kalian mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lisan mengatakan seperti itu, prakteknya tidak. Terbukti baru yang gampang saja. Aqimi sholata lidzikri, artinya apa? Dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah tadi. Ini kan harapan Allah. Setiap yang sholat ujungnya ingat Allah. Kenapa? Karena kalau ingat Allah hati tenang. Sih? Tapi sekian banyak orang yang sholat, setiap sholat yang diingat barang hilang. Setiap yang diingat semua yang dia inginkan. Pedang harapan yang belum tampak teringat ketika sholat. Padahal fitrahnya sholat apa kata Allah? Aqimi sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kok tidak bisa? Ya. Karena antum sholat gak tahu kepada siapa. Gak ngerti Allah sama sekali. Sholat sekedar gugur kewajiban. Maka yang paling enak dari sholat kan selesai salam. Assalamualaikum. Aduh, beres juga ya Allah. 4 rakaat lama bener aja Allah. Nah. Tenang kalau selesai sholat. Bukannya dia sedih ditinggal sholat. Ya Allah, sampai gak nih asar ntar. Ya Allah, mudah-mudahan umur sampai ke asar. Semua ibadah seperti itu. Sekian banyak orang yang beribadah enggak merasakan kenyamanan ibadah. Kok enggak bisa? Karena Allah. Dia enggak tahu Allah. Sama sekali dia enggak tahu Allah. Ya. Maka saya mengatakan ilmu. Kemudian yang kedua kata Syekh, yakni al-i'tiqad. Al-i'tiqad kata beliau, yang kedua al-i'tiqad yakni yakin. Summa lam yartabu. Tidak ada sedikit pun keraguan. Bagaimana manusia bisa menjauhkan kesyirikan kalau dia enggak yakin? Contoh, antum mau melawan apa teman antum yang biasa main dukun. Atau kemudian sampai ada orang yang kemasukan setan ulah sebab satu orang. Antum mau ngobatin orang yang kesurupan kalau antum enggak yakin enggak ada artinya. Foto dengan orang kesurupan antum yang dekat enggak ada gunanya. Antum kalau mau rukyah antum harus berani. Jadi kalau orang yang kesurupan ini jangan langsung kebingungan. Apa? Kita suka lucu sih. Takut sama orang mabok, takut sama orang kesurupan. Ini suka lucu nih. Mabok tak dia kan. Yuk antum seger dia mabok. Antum benar. Orang mabok itu ngomong aja gak benar berarti jalan. Kok antum takut gitu loh. Sama dengan orang kesurupan, kan sudah lost control, akal udah gak berfungsi, otaknya apalagi kan? Kok antum bisa kalah teknik? Maka demi Allah, sampai kalau ada orang bilang, oh dia orang gila, Ustaz, kita gak berani. Ya. Saya pernah menyaksikan sendiri nih, ada pendekar tobat ini di daerah Banten, Cilegon sana ini. Masya Allah. Ini, apa jadi ngadepin orang gila yang ngamuk-ngamuk pakai golok? Itu enggak ada yang bisa menghentikan orang ngamuk udah jadi-jadinya. Wah, habis tuh golok itu. Ini pendekar dengan cerdasnya mengatakan bahwa dia bawa payak yang matang sambil berkata, "Bisa potong ini enggak?" Itu orang gila langsung, "Oh, iya bisa." Lupa ngamuknya loh. Bayangkan ketenangan dia untuk bisa menyimpulkan. Kenapa? Karena ini orang gila yang ngotak sudah. Tapi kalau gila dilawan gila, besi dilawan besi bunyi. Sama dengan orang mau mengobatin setan, antum mau meruqyah, antum sudah ibadah bagus, zikir bagus, ada yang kesurupan, anak pernah dengar ustaz ngomong katanya suruh bilang ukhruj ya adu Allah al'anuka bila'natillah, suruh baca ayat kursi, suruh baca kul huwallah al-falak annas. Ah, banyaklah orang yang sudah mengerti ini. Tapi ketika meruqyah enggak beres-beres baca. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kenapa? Diplotor tintas. Antum gimana mau menyembuhkan? Kalau antum saja enggak mantap, sama dengan orang berobat kan? Ya, obat ini kan bukan apa namanya? Bukan sebab obat kita sembuh, ini kan qadar Allah obat tersebut. Ya, maka dikatakan inna ba'dal usri yusra. Sesungguhnya pada satu permasalahan ada banyak kemudahan. Maka perhatikan yang saya sampaikan ini. Kalau kita punya penyakit sakit kepala migrain, itu obatnya berjenis-jenis loh. Di Islam begitu. Satu masalah banyak solusinya. Enggak mungkin satu masalah satu jawaban, tidak. Di Islam lebih. Supaya apa? Supaya manusia merasakan hidup ini enteng. Masihannya Allah, kehendak Allah. Maka di istilah kata banyak jalan menuju tempat ini dan itu lain sebagainya. Tidak hanya satu jalan terfokus, sekian banyak. Bahkan sorga pun yang satu titik bisa dilalui dengan sekian macam pintu. Untuk apa? Kemudahan. Ini namanya kemudahan ya. Jadi mutlak. Kata saya yang kedua, dia harus timbul keyakinan. Al-i'tiqad. Baru yang ketiga kata saya, yakni adanya ingkiat. Tunduk dan patuh. Bagaimana kita kalau enggak tunduk patuh sama Allah, ya pasti syirik. Contohnya apa? Kita bisa on time sama teman kita, sama bos kita kan? Kok antum bisa on time? Bos kan? Yang gaji kita bulanan. Ini baju dari dini. Kita kalau enggak on time enggak enak. Orangnya baik. Emang Allah kurang baik? Kurang apa Allah? Kok sampai Allah panggil itu melalui lisan muazzin? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah itu panggilan Allah melalui lisan muazzin? Kita enggak bisa on time. Tapi di luar itu kita on time. Sama manusia tepat waktu. Bahkan kalau enggak memberikan yang terbaik, enggak enak kita. Kita harus memberikan apa kualitas kerja kita, etos kerja yang baik. Oh, Masya Allah. Tapi etos sholat kita enggak pernah baik. Kita enggak pernah berikan yang terbaik, bahkan bacaan saja pun enggak pernah kita rapikan tajwidnya. Kalaupun yang kita baca itu aja. Jujur aja kita aja bosan sendiri. Kitanya bosan sebenarnya. Bukan berarti Allah bosan, tidak. Kitanya bosan. Kenapa kita memberikan sesuatu yang kita sudah bosan? Bukankah dikatakan bahwa lantana lalbirra hatta tunsiku mimma tuhibbun? Bukankah tidak dikatakan kemuliaan sebelum engkau memberikan yang paling kau sukai? Maka berikan yang paling kau sukai. Kita punya baju yang paling baik yang kita senang. Sekian macam model. Pakai buat Allah yang terbaik. Kita senang ada ayat-ayat pamungkas yang kita senang, yang kita hafal. Manusia harus punya ayat-ayat yang dia senang, yang mungkin mencirikan kehidupan dia. Berikan yang terbaik Allah dalam segala hal. Ini tidak dikatakan lantana lalbirra hatta tuntiku mimma tuhibbun. Tidak dikatakan kalian sempurna dalam beragama sebelum memberikan yang terbaik, khususnya kepada Allah. Memberikan yang terbaik ini yang tiga ini yang saya mengatakan ingkiyat. Tunduk patuh kepada Allah. Makna Islam, istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitu'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yani tunduk patuh kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kok bisa mentauhidkan? Ya karena kenal Allah. Tidak pernah dia berbuat syirik sebabnya kenal Allah. Tapi kalau dia enggak kenal Allah pasti berbuat syirik. Sikit-sikit bingung, tanya peramal, tanya horoskop bintang-bintang, bingung telepon primbon lah, inilah, itulah. Enggak yakin bahwa rezeki, maut, jodoh, tertolong tidaknya manusia, udah Allah tetapkan. Bahkan sampai Nabi ajarkan kepada anak kecil Abdullah bin Abbas, ya gulam, annal ummata law ijtama'at ala ayadurruka la yadurruka illa bisyai. Wahai anak kecil, kalau ada sekelompok manusia ingin berbuat yang bahaya untuk dirimu, tidak akan pernah ada yang membahayakan dirimu kecuali izin Allah. Yanfa'uka la yanfa'uka illa bisyai. Atau berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, tidak ada yang bermanfaat kecuali izin Allah. Maka kita enggak bisa pakai zon. Kayaknya ini manfaat nih, kayaknya ini bagus. Tunggu dulu Allah yang bilang, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun. Semoga kau cinta dengan sesuatu padahal itu tidak baik untuk dirimu. Semoga kau membenci sesuatu padahal itu baik untuk dirimu. Subhanallah. Ya, ikhwan fillah, ini mutlaklah diberikan mukaddimah oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin bahwa orang tidak akan pernah berbuat syirik kecuali tiga sebab ini. Ya, mungkin ini akan lebih dalam lagi. Antum mungkin pernah mendengar tentang definisi syirik ya, dan makna syirik tersebut ya. Subhanallah ya. Definisi syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah, menyamakan selain Allah Jalla wa'ala dalam rububiyah, uluhiyah, serta asma wa sifat. Ini kadang orang enggak berasa. Dia ini berbuat syirik cuma mengidentikan nyembah patung syirik. Ya, jelas. Itu terlalu mudah untuk dibahas gitu loh. Tetapi kalau kita bahas tahapan tauhid tadi, tauhid rububiyah dulu ya, tauhid asma wa sifat, baru tauhid uluhiyah, nanti gampang kita bisa tahu kesyirikan. Kenapa? Rububiyah, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ini tauhid. Sehingga kalau kita katakan ada lagi selain Allah yang memberikan rezeki, dia yang ngasih rezeki ke saya, syirik. Atau kita ini menetapkan apa asma wa sifat, kalimat yang sering saya bahas ke antum, Allah Razzaq. Kita namain orang Razzaq, itu haram, syirik maksudnya. Karena manusia harus Abdur Razzaq. Atau uluhiyah, yakni mengesakan hanya Allah saja. Ternyata banyak orang yang justru Allah di nomor dua kan, dijadikan anggap tandingan selain Allah. Ittakhadha akbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dia ambil pendeta-pendeta mereka tuhan-tuhan selain Allah. Membuat syariat yang baru, syirik. Ancamannya syirik. Maka banyak perbuatan bid'ah yang mengarah kepada perbuatan syirik. Atau perhatikan coba, orang membuat syariat-syariat yang baru, cara-cara beribadah yang baru, sementara Allah tolak. Bukankah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menjelaskan kitab Kasbus Syubuhatnya, dikatakan bahwa apabila ada orang yang berkeyakinan bahwa ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur. Dia buat ritual yang Allah tidak perintahkan. Allah perintahkan sholat, sahadat, sholat, puasa, zakat, haji, menikah, birrul walidain dan lain sebagainya. Allah ajarkan kita beramal sahih. Namanya isti'anah, ini talabul ma'unah. Tapi kalau di luar yang Allah tidak ajarkan, ritual peringatan ini, peringatan itu, mengadakan sekian puluh hari, sekian ratus hari, yang Allah tidak ajarkan, ancamannya syirik ya. Kepada siapa antum berikan? Ke Allah. Batil. Nabi yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bukankah orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya, raddun, tertolak. Ya kalau tertolak, agama siapa ini? Inna dina indallahi islam. Bukankah agama yang Allah akui paling benar islam? Wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari agama selain islam, tertolak, batil. Subhanallah ya. Jadi detail sekali ini dikatakan bahwa syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Jalla wa'ala dalam rububiyah, dalam uluhiyah, asma wa sifat. Makanya orang pakai jimat ini gara-gara batu cincin nih, dia nyelamatin kita, itu rububiyah tuh. Ini kita pas ngantongin batu kocok nih tasnya, dagangan laku keras. Jalan. Oh, kita pas datang jarah, tat, antum gak pernah jarah sih. Jadi bilang haram aja haram. Ulama dari dulu ada, tat, baru sekarang jarah gak dibolehin. Minta sama wali, dulu-dulu gak ada masalah. Anda tuh setiap pulang jarah, kerjaan anak maju, buat senang sama kita, usaha lancar. Bukankah ini istidraj? yang manusia enggak berasa, yang selama ini menjadi bala dalam hidupnya, cuma dia enggak berasa. Kenapa? Karena awalnya bagus, akhirnya manusia enggak pernah perhitungkan. Manusia hanya berpikir bagaimana mendapatkan hari ini, besok bagaimana besok. Ya ayyuha qayyum. Subhanallah ya. Baik, itu mutlak definisi syirik ya. Yang dikatakan bahwa inna syirka la zulmun azim, bahwa syirik ini dosa yang paling besar ya. Syirik ini dosa yang paling besar. Pernah Abu Bakrah ini berkata ke Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Salasan, yakni tiga kali Nabi bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kamu kuberitahukan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Jadi dosa besar yang paling besar. Kalau dosa-dosa yang paling besar itu standar. Ini dosa-dosa besar yang paling besar. Jadi dosa itu dua, besar kecil. Nah dosa besar terbagi lagi nanti, besar sama besar paling besar, kecil sama kecil paling kecil gitu loh. Ini akbaril kabair, dosa besar yang paling besar gitu. Qalu bala ya Rasulullah, mau sahabat tuh. Kalau namanya ilmu, Nabi bilangin, mau gak ya berikan ilmu? Mau! Gak mikir, mau berjam-jam, pokoknya ilmu dengerin. Tuh, sahabat. Padahal mutlak, para penghuni sorga masih gemar mencari ilmu. Kenapa kita enggak? Ya? Kala, Nabi bersabda, al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar adalah kau berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wa'ukukul walidain. Kemudian, durhaka sama orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqiyan faqala ala wa qawlu zur. Nah, ya kemudian setelah Nabi berkata yang kedua ini dosa yang paling besar, yang kedua durhaka sama orang tua. Kenapa kok diidentikan setelah syirik, berbuat syirik kepada Allah, durhaka sama orang tua? Iya, karena hidup tanpa ridho percuma. Bukankah nanti akhir hayat kita dipanggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke Rabb kalian dalam keadaan ridha dan diridhai. Allah ridha sama mereka. Nah, keridhaan yang paling dekat itu ridhonya orang tua. Subhanallah, sampai mendoakan sama malaikat, ini orang celaka ini. Masih punya orang tua, enggak bisa dapat kemuliaan darinya. Wah, enak ini. Allah, kita sia-siakan orang tua kita. Bahkan ada orang yang terbetik di hatinya, pengen dia mati buru-buru, warisan dapat. Allah. Kadang-kadang ada orang tua yang kaku lah, pokoknya enggak, biar sampai mati enggak bakal saya jual. Anak kepegel ya, oh jual sih, jual. Sampai akhirnya ngedoain. Ini enggak diperbolehkan. Sama kata Rasulullah bahwa yang kedua ini uququl walidain, kau durhaka dengan orang tuamu. Wa jalasa wa kana muttaqian. Kemudian beliau duduk muttaqian, nyender. Duduk sambil nyender. Faqala ala wa qawlu zur, yakni perkataan-perkataan yang tidak baik atau perkataan dusta. Qawlu zur. Jadi ini fitnah adu domba yang Nabi mengatakan kepada Mu'az bin Jabal, ala ukhbiruka bimalaki kulli, hal adulluka bimalaki kulli, maukah ku beritahukan kamu ya Mu'az tentang yang membuat sukses rukun Islammu, salatmu, jihadmu. Mau ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi fa qala, "Kuffa 'alaika hadha." Pegang lidah sambil bilang, "Pegang sama ini ente. Pegang lidah ente." Menandakan apa? Karena ada dosa yang ketiga, dosa besar yang paling besar, ketika orang berkata dusta, bersaksi palsu. Karena merugikan sekian banyak orang. Sementara Islam mengatakan kullu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan perkataan yang jujur, yang benar. Karena kalau kau jujur, kau benar, Allah janji yuslih lakum a'malakum, Allah akan baguskan pekerjaanmu. Mungkin kita pegawai, oh Ustaz, anak pengen tidak, anak pengen begini gimana. Sudah, jadi orang yang jujur. Jujur dalam hal apa? Ibadah tepat waktu. Jangan dikurangin, jangan dilebihin. Terus berbuat baik. Demi Allah, beda loh orang yang diam, tidak bergerak, tetap stuck dalam perbuatan dosa, dengan orang yang berusaha keluar dari dosa. Beda. Orang yang berusaha keluar dari dosa, kata ulama, disamakan dengan orang yang menuntut ilmu. Tapi orang yang diam dengan dosanya, maka demi Allah dikatakan mayyit. Kal hayyi wal mayyit. Seperti orang hidup dan mati. Maka kadang-kadang orang suka mengatakan, Ustaz, bagaimana anak kerja di satu tempat yang masih berbuat gini-gini, Ustaz? Apakah anak berbuat dosa? Antum mampu untuk keluar? Belum. Fattakullah mastata'tum. Semampu antum. Yang penting, jangan sampai hari-hari ini tidak ada perubahan untuk terus berusaha untuk berbuat baik. Qulu qawlan sadida. Berkata yang baik, berbuat yang jujur sebaik mungkin. Janji Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amalia kamu, berubahnya kita, pindahnya kita kepada Allah. Baik, izin Allah. Jangan antum bilang gara-gara anak begini nih berubah. Salah, kepada Allah. Sudah, tugas kita berkata yang jujur, berbuat yang jujur. Kejujuran yang paling utama kata ulama adalah ketika manusia intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Ketika orang tersebut berusaha untuk tetap di dalam fitrahnya tercipta untuk beribadah. Maka orang yang senang beribadah karena fitrahnya tercipta untuk beribadah, Allah akan muliakan hidupnya. Allah akan muliakan hidupnya setelah menolong Allah. Allah akan tolong dirinya sehingga hatinya berbicara ijabah langsung. Ya, jadi adanya sebab akibat ya, adanya sebab akibat. Ini tiga hal. Hatta kulna laitahu sakata. Nabi terus mengulang-ulang kauluzur atau perkataan dusta. Hati-hati dengan mulut ini. Ya, karena mulut ini corong hati. Ya, kalau hatinya bersih sebab ibadah ala dzikrillah tatma'innul qulub, yang keluar adalah kemuliaan. Tapi kalau hatinya ini kotor, yang keluar tidak ada kemuliaan sedikit pun juga ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Ini mukadimah syirik yang kita bahas. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Ayo, nah. Wallahu a'lam bishawab. Ana belum bisa jawab sekarang. Cuma ana pernah mendengar seperti itu. Cuma masuk kategori ini kaifiat ya. Masuk kategori mutasyabbih. Ya. Sesuatu yang menimbulkan keraguan-raguan gitu loh. Karena resikonya kalau detail tentang masalah seperti ini, seperti jawaban Imam Malik. Jawaban Imam Malik dia kan selalu mengatakan wa ini la araka minal mubtadi. Bahwa aku tidak melihat engkau kecuali seorang pelaku bid'ah. Karena para sahabat tidak ada yang pernah bertanya tentang kaifiatnya Allah gitu loh. Nah, jadi kalau ketemu tidak ketemu dalil tentang rupa Allah ya, tangan Allah ya, kita enggak lantas menetilkannya. Apalagi kita berusaha untuk menjabarkan, karena terkadang jabaran ini nih, jabaran yang kita berikan, kalau buat beberapa orang mungkin berusaha untuk menggambarkan. Nah, seperti orang-orang Nasrani kan, dia akan menampakkan kecintaan kepada Tuhannya dengan menggambar apa? Menggambar Tuhannya. Saking dia ingin membuat bangga manusia bahwa kemuliaan Allah menciptakan malaikat, dibikin malaikat wildanun mukhalladun, yakni malaikat-malaikat tidak bersayap. Memang Quran bilang malaikat punya sayap, bukan tidak gitu loh. Tapi kan enggak boleh kita bayangkan sayapnya seperti apa, karena kita enggak ada yang tahu. Ini kan jahil kalau sudah begini ya. Jadi ana pernah mendengar seperti itu ya, tapi ana lupa. Itu yang pasti itu hadis ya, tapi riwayat ana lupa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Yang kata dulu itu kan bukan hadis saja, tapi kira-kira nanti roh yang sudah meninggal datang untuk makan tadi itu atau syirik mutlak itu berkeyakinan tentang adanya reinkarnasi, bahkan dia kufur sudah. Kenapa dibilang kufur? Karena bertentangan dengan ayat yang mengatakan awalam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarjun. Yasin itu. Tidakkah kalian melihat orang yang sudah dimatikan tidak akan dikembalikan lagi? Kenapa? Adanya barzah, dinding pemisah antara orang hidup dengan orang yang mati. Jadi justru Syekh bin Bali ini mengatakan dalam kitab beliau bahwa tentang masalah jin, dunia jin itu dikatakan bahwa itu subihalau syaitan. Jadi propaganda setan ya. Sama dengan asifillah. Allah sudah bilang tidak ada manusia yang tahu yang gaib. Baik. Tapi guru saya bisa melihat tak? Gitu kan? Kan bertentangan nih antara ayat dengan yang terjadi. Maka ulama mengatakan guru tersebut berkoalisi dengan jin, sehingga jin duduk di mata guru tersebut bisa melihat jin dengan jin. Atau jin duduk di telinga guru tersebut sehingga bisa mendengar hal-hal yang tidak-tidak. Nah, fitrah Islam yang kudu diluruskan ini, seharusnya orang tuh makin alim makin gak bisa melihat. Orang makin alim, makin enggak bisa mendengar tuh kuntil anak apa harusnya enggak mendengar gitu loh. Ini lain. Orang di kita makin alim makin tegas. Makin bisa nangkep jin. Oh. Makanya di kita kenapa? Karena mereka enggak berkeyakinan bahwa iman Yazid wa Yangkus. Keyakinan di Indonesia banyak sekali keyakinannya iman Yazid terus sampai wahdatul wujud kalau bisa. Jadi identik orang makin alim makin sakti, sih. Orang makin alim makin kiai langitan, orang makin alim makin wow, udah mah kalau udah ke kiai tak nggak diuji lagi dah. Oh, siapa bilang? Ngomong nabi saja diuji lapar. Ini mah kalau kiai saya mah nggak satu ketel atau ketelnya syarat gitu, satu teko itu 1000 orang cukup. Oh, nggak ada kata kurang buat keluarga mereka mah. Batu dipegang jadi emas. Ya Allah, nabi aja pernah kelaparan. Ini kan apa di masyarakat kita, masya Allah. Sampai orang berkeyakinan tuh kalau orang alim tuh sakti, gitulah. Sehingga anak pengen alim lah biar sakti juga. Jangan, tidak seperti itu ya. Kalau anak kecil gimana tas? Kenapa? Itu anak kecil katanya bisa melihat yeah. kejadian yang aneh kan itu berarti bagaikan dia bersih dari dosa. Yeah. Ya. Nah, itu gimana? Sepakat ulama mengatakan anak ini sakit harus disembuhkan. Mari, karena anak tidak ada yang punya indera keenam, indera semua lima. Tidak ada yang enam. Jadi kalau sampai ada yang punya indera keenam seperti Nabi mengatakan, ahadukum mugrom, ini orang mugrom, bercampur, harus diruqyah, nah, disembuhkan. Gitu. Jadi bukan kita manfaatkan, wah anak saya mah punya indera keenam, calon paranormal, nanti dipenghuni neraka. Gitu. Harus dibersihkan. Yang tadi, masalah sajian gitu. Iya. Tapi itu kondisinya orang tersebut sama sekali tidak tahu, nggak ngerti, ikut-ikutan, karena tentu mulutnya begitu, ya diikutin lagi. Kan mereka orang Jawa kayak gitu. Iya. Iya seperti hukum dasar orang beribadah tidaklah dicatat pahala dan dosa pada anak yang belum balik hingga dia balik, orang yang tertidur hingga dia bangun, orang yang gila hingga sehat, orang yang jahil hingga mengerti, gitulah ya. Jadi kalau sampai dia jahil, ya wanita hukum Allah, urusan pahala urusan Allah. Tetapi yang pasti tidak dicatat dosa. Cuma yang dipastikan kalau dia meninggal dalam keadaan jahil, meninggal seperti orang-orang Nasrani. Jadi ya insya Allah Ghafurur Rahim, Allah ampunkan kita dengan perbuatan kita yang lampau karena kebodohan kita. Karena para sahabat pun berbuat kebodohan kan. Bahkan jangankan sahabat, ayahnya Nabi Ibrahim Azhar seperti itu kan. Dia yang membuat patung langsung, ya kan. Sehingga nanti ada beda. Tetapi bukan berarti terhenti dakwah. Kan terus didakwahkan oleh Ibrahim alaihissalam. Sehingga nanti Allah yang memutuskan dia sudah bukan orang tua kamu karena bedanya agama tersebut. Apa Ghafurur Rahim? Yang berujakan sudah dan menurut sudah dikasih tahu tapi karena main enggak mau tahu gimana. Ya gini ya Fikirlah, ya mungkin dia tahu sepintas tahu ukuran manusia ya. Kan umat itu dua. Umatul dakwah wa umatul ijabah. Umatul dakwah umat yang sampai dakwah. Umatul ijabah umat yang mengijabah dakwah. Ada dua loh. Orang suku Aswad pernah dengar kalimat Allah bukan tidak. Orang suku Asmat tahu adanya etika tata krama, tapi tetap dia pakai korteka dan lain sebagainya. Ada orang yang dia sudah sampai dakwah, tapi belum terkena dakwah. Ada yang memang sudah sampai dakwah dan dia mengijabah dakwah itu. Nah ini kan tinggal kadar pemahaman manusia. Nah, makanya apa namanya bisa dilihat kalau memang antara pelaku syirik dengan ahlu syirik, pelaku bid'ah dengan ahlul bid'ah. Antara mubtadi dengan ahlul bid'ah sudah beda. Orang yang ikut-ikutan berbuat bid'ah dengan memang orang ahlul bid'ahnya beda. Nah, makanya tadi orang ini ya kita lihat kalau memang ternyata dia bisa ngedebat hadis dia debat ya ahlul kalau sudah begini. Tapi kalau dia sendiri bingung, tapi siapa bingung? Cuma bapak saya begini, saya begini aja gitu kan. Aba unal awalun, saya mah begitu. Tergantung orang tua saya, saya mah. Nah, ini kan perlu diukur dulu. Kita mau ngomong baik-baik sama dia. Kayaknya kan para sahabat seperti ini. Yang ahlu syirik, ya Abu Lahab, Abu Jahal itu ahlu syirik. Yang lain-lainnya tidak. Makanya mudah didakwahkan kan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gitu. Jadi kawan-kawan kita pun begitu. Enggak sembarangan kita katakan nih, capek tat, ibu tat, dinasihatin enggak paham-paham. Masing-masing gua diri. Jangan. Doain. Kita sudah berubah dengan tangan. Sudah kita omongin enggak paham. Doa. Jangan kita tutup pintu tobat buat orang tersebut. Jangan, karena Allah yang berubah bukan kita. Ya, mudah-mudahan dengan kelemah lembutan cara kita tidak berubah untuk terus mengingatkan, insya Allah Allah berikan kemuliaan buat mereka. Allah yahdihim. Allahu a'lam bishawab. Halas, nah, ya kan, insya Allah faedah ya buat anak pribadi, buat antum sekalian. Anda minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir da'wana, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.